Lagu ini saya persembahkan untuk kalian yang sering dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih kaya. Iki Ananison untuk kalian semuanya. Kulit hang lebih mapan teko ison riko mesti nemune tutu koyo iso hang make terantana ngelakoni urip hang kieni Gusti. Kokolet